pasal 12. Nah, mengenai kita sendiri, di sekeliling kita ada banyak sekali saksi. Sebab itu, marilah kita membuang semua yang memberatkan kita dan dosa yang terus melekat pada kita. Dan marilah kita dengan tekun menempuh perlombaan yang ada di depan kita. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab Dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Yesus tahan menderita di kayu salib. Ia tidak peduli bahwa mati di kayu salib itu adalah suatu hal yang memalukan. Ia hanya ingat akan kegembiraan yang akan dirasakannya kemudian. Sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah dan memerintah bersama dengan Dia. Coba pikirkan bagaimana sengsaranya Yesus menghadapi orang-orang berdosa yang melawannya dengan begitu sengit. Sebab itu janganlah berkecil hati dan putus asa. Sebab dalam perjuanganmu melawan dosa, kalian belum pernah berjuang sampai harus menumpahkan darah. Dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang diberikan kepadamu sebagai anak-anak-Nya. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan, dan janganlah berkecil hati kalau Ia memarahimu. Sebab Tuhan mengajar setiap orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anak-Nya. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai suatu ajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anak-Nya yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Kita mempunyai bapa di dunia. Ia mengajar kita, dan kita menghormatinya. Nah, apalagi terhadap bapa rohani kita yang di surga. Tentu kita harus lebih lagi tunduk kepadanya, supaya kita hidup. Orang tua kita yang di dunia mengajar kita hanya dalam waktu yang terbatas, menurut apa yang mereka merasa baik. Tetapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita dapat menjadi suci bersama-sama dengan Dia. Memang, pada waktu kita diajar, hukuman itu tidak menyenangkan hati kita, melainkan hanya menyedihkan saja. Tetapi kemudian dari itu, bagi kita yang sudah diajar, hukuman itu menyebabkan kita hidup menurut kemauan Allah dan menghasilkan perasaan sejahtera pada kita. Sebab itu, kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang gemetar itu. Berjalanlah selalu pada jalan yang rata, supaya kakimu yang timpang itu tidak terkilir, tetapi malah menjadi sembuh. Berusahalah untuk hidup rukun dengan semua orang. Berusahalah juga untuk hidup suci, khusus untuk Tuhan. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Jagalah, jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Allah, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian, sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani, seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkuk makanan. Kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya, tetapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Saudara-saudara tidak datang menghadapi sesuatu seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel dahulu. Mereka menghadapi sesuatu yang bisa diraba, yaitu Gunung Sinai dengan apinya yang bernyala-nyala. Mereka menghadapi kegelapan, kekelaman, dan angin ribut. Mereka menghadapi bunyi trompet dan bunyi suara yang hebat. Ketika orang-orang Israel mendengar suara itu, mereka meminta dengan sangat supaya suara itu tidak berbicara lagi kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah yang disampaikan oleh suara itu. Karena suara itu berkata, semua yang menyentuh gunung ini, tidak peduli apakah itu binatang atau siapapun juga harus dilempari dengan batu sampai mati. Apa yang dilihat oleh orang-orang Israel itu begitu hebat, sampai Musa berkata, "Saya takut dan gemetar." Sebaliknya, kalian telah datang ke Bukit Sion dan kota Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di surga dengan beribu-ribu malaikatnya. Kalian mengikuti suatu pertemuan yang meriah, pertemuan anak-anak sulung Allah, yang nama-namanya terdaftar di dalam surga. Kalian datang menghadap Allah, hakim seluruh umat manusia. Kalian menghadapi roh-roh orang-orang baik yang sudah dijadikan sempurna. Kalian datang menghadap Yesus, pengantara untuk perjanjian yang baru itu. Kalian menghadapi darah percikan yang menjamin hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang dijamin oleh darah Habil. Sebab itu, berhati-hatilah jangan sampai kalian tidak mau mendengarkan dia yang berbicara itu. Mereka yang tidak mau mendengarkan dia yang datang ke bumi dan menyampaikan berita dari Allah, tidak bisa melarikan diri. Apalagi kita ini yang mendengarkan dia yang berbicara dari surga. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, mana mungkin kita bisa luput? Pada waktu itu suaranya menggemparkan bumi. Tetapi sekarang ia berjanji, "Sekali lagi, aku akan menggemparkan bukan saja bumi, tetapi langit juga." Perkataan "sekali lagi" menunjukkan bahwa seluruh dunia yang sudah diciptakan akan digoncangkan dan disingkirkan, supaya yang tertinggal hanyalah yang tidak dapat bergoncang. Sebab itu, hendaklah kita mengucap terima kasih kepada Allah, karena kita menerima dari Dia suatu kerajaan yang tidak dapat bergoncang. Hendaklah kita berterima kasih dan beribadat kepada Allah dengan hormat dan takut, menurut cara yang diinginkan oleh-Nya sendiri. Sebab Allah kita seperti api yang menghanguskan.